Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada malam hari ini Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk kita terus-menerus bersemangat di dalam ibadah yang mulia, yaitu mencari ilmu. Dan Bapak, kehidupan seorang muslim atau orang-orang yang beriman adalah kehidupan yang penuh semangat. Tidak ada istilah nganggur, tidak kerja apa-apa. Allah sebutkan dalam firman-Nya, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Ini nasihat Allah yang sangat mulia, Bapak. Apabila kalian telah selesai suatu pekerjaan, suatu perkara, suatu urusan, maka bersegeralah lakukan kerjaan yang lain. Ini apa? Lakukan kerjaan yang lain. Jangan nganggur. Ini kehidupan seorang muslim, tidaklah penuh semangat. Di sini dijelaskan para ulama. Jadi tak kala kita sudah selesai ya, mencari penghidupan dunia, maka segera segera beralih dalam perkara-perkara agama, baik itu qiraatul Quran, baik itu membaca buku-buku Islam atau menghadiri majelis-majelis ilmu. Terus apa? Begitu kehidupan seorang muslim. Terus semangat. Ihris ala mayan fokus. Bersemangatlah kalian. Rasulullah SAW yang berikan wasiat kepada kita semuanya. Bersemangatlah kalian pada perkara-perkara yang bermanfaat bagi kalian. Wasta'in billah wala ta'jaz. Dan tak kalah kita melakukan pekerjaan apa, jangan kita sandarkan pada diri kita. Ya, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan malas, jangan lemah. Ya, Bapak, ya. Alhamdulillah kita masih semangat dan mudah-mudahan ya, dengan kita semangat mengaji, semangat mencari ilmu, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya, mengabulkan doa-doa kita. Doa yang sering dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu doa Bapak Mukhlis. Mungkin antum pernah mendapatkan faedah ini, yang paling sering dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanjatkan kepada Allah. Ya Bapak Mukhlis. Ini tidak ada hadisnya. Lafadnya. Ini juga tidak ada lafadnya di situ. Doa yang paling dibaca, paling banyak dibaca Rasulullah, bukan itu. Apa, Mas Ramad, Mas Roma, apa Bapak? Bukan. Nanti ini masuk doa ini juga. Mas Agus mungkin ingat. Tapi itu diantaranya. Ya mukallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ala ta'atik. Ada yang kita semua sudah hafal. Pak. Sedikit. Ini bawa. Namanya doa apa bawa di sini? biasa pujagat ini yang doa paling sering dipanjatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya bapak-bapak berdoa dengan doa ini saja, itu sudah cukup. Kalau bapak renungkan, artinya kita mau minta apa lagi? Sudah semuanya ada di sini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan dunia. Coba bapak, kebaikan dunia apa saja? Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari neraka. Cukup bapak, makanya ya, doa namanya sapu jagat, doa yang sudah mencakup semuanya. Jadi bapak, kalau bapak berdoa, jangan tinggalkan doa ini. Jangan tinggalkan doa ini bapak, ya, terutama doa antara adzan dan iqamah, panjatkan bapak. Karena doa bainal adzan wa iqamah la yurad, doa antara adzan dan iqamah itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustajab. Panjatkan ini bapak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akan tapi di sana mereka tidak paham. Tidak paham arti doa ini. Jadi seakan-akan bahwasanya kebaikan dunia itu manakala seseorang yang mendapatkan harta banyak, anak yang banyak, ya. Atau ya dari segi-segi materi banyak, ya, mereka berpandangan semacam itu. Padahal ditafsirkan para ulama bukan masalah itu apa di sini. Ya. Coba ternyata doa ini ada di dalam Al-Quran. Al-Zaki, surat apa yang ada doa ini, Mas? Adiknya Hanif lupa juga, saya berusaha memancing supaya hafalannya kuat. Surat apa Mas Agus? Surat Al-Baqarah. Ada di surat Al-Baqarah bapak. Jadi masya Allah, doa ini ada dalam Al-Quran. Coba bapak dibuka halaman 31. Halaman 31. Halaman 31 surat Al-Baqarah ayat 201. Ayat 201 di situ. 201 halaman 31 surat Al-Baqarah. Dan karena bapak jangan malas-malas membaca surat Al-Baqarah meskipun panjang, keutamanya luar biasa. Jadi bapak mungkin yang selesai tamhid jilid 5 tidak apa-apa juga untuk memulai dari depan surat Al-Baqarah, karena surat Al-Baqarah dan Al-Imran ini memiliki keistimewaan-keistimewaan khusus yang tidak ada pada surat-surat yang lainnya. Ya bapak yang selesai tamhid 5, ya mudah-mudahan sebelum ya bapak-bapak atau kita semua tutup usia, ya kita sudah khatam surat Al-Baqarah Al-Imran. Karena di situ disebutkan dalam hadis sahih bahwasanya Al-Baqarah Al-Imran di sini akan menjadi ughammatan, ughayyatan, dua naungan yang besar nanti di hari di yaumil akhir, ya akan menaungi para pembacanya. Kemudian juga akan berubah jadi gerombolan burung-burung yang akan menaungi mereka pembaca surat Al-Baqarah dan Al-Imran, dan tukang-tukang santet bapak, dukun-dukun yang mereka senantiasa menipu buruhnya untuk menyalahkan ya, orang-orang, itu tidak akan bisa nembus surat Al-Baqarah. Ya, makanya Di sini masalah kutang salah bapak disebutkan dalam hadis sahih. Ya. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Jadi kuburan itu sunyi bapak ya, sunyi. Tidak ada orang mengaji. Jangan seperti kuburan rumah kita bapak. Hiasi. Hiasi dengan ini surat Al-Baqarah. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u surat Al-Baqarah. Karena sesungguhnya syaitan, ya syaitan itu mereka akan lari. Sangat takut sekali kepanasan rumah yang di dalam kan, ya rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah ini bapak. Maka meskipun panjang bapak-bapak jangan malas-malas, berusaha membaca, apalagi bisa menghafal. Ini bapak ya, jadi boleh juga bapak setelah Rabi Cilima bapak mulai dari depan Al-Baqarah Al-Imran. Perhatikan di sini bapak, ini surat yang masyaallah, ya luar biasa keutamaannya. Makanya kalau rumah kita kok ya penghuninya sering ribut ya, istri suami sering cekcok ya, atau anaknya nakal-nakal, mungkin dalam rumahnya banyak apa di situ bapak? Banyak setan ya, banyak setan ya, rumah kita banyak setan ya, sehingga kita di rumah itu sumpek begitu. Baca Al-Baqarah, kalau bapak malas, capek, kerja capek, mau baca Al-Quran malas, setel murotal. Bacakan bapak, setel murotal. Jadi kalau orang sekarang, kalau kita nyetel ngaji di rumah, nanti dikira apa bapak? Dikira apa susah deh? Nah, ini apa orang mati toh? Kok nyetel ngaji? Nah, ini bodohnya masyarakat kita bapak. Jadi kalau kita nyetel ngaji itu dikira keluarganya apa ada yang mati begitu. Nah, jadi orang mati itu nggak butuh bacaan Al-Quran. Ya, yang butuh mereka orang yang hidup. Atau mereka orang mati tapi memiliki anak yang baca Al-Quran, nah ini bermanfaat. Dan setelkan Allah, murotal Al-Baqarah. Jangan disetel dangdutan atau musik, nanti banyak apanya disitu bapak. Banyak setan yang datang ya. Atau masya Allah. Ini bapak, Al-Quran setelkan. Alhamdulillah mudah sekali kita dapatkan rekaman-rekaman Al-Quran. Dan sekarang kita baca di sini surat Al-Baqarah ayat 31 201 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب كده بقى. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Perhatikan dengung ya bapak. Jadi kalau dengung, bapak juga ikut dengung. Jangan wa minhum man yaqulu. Ini keliru di situ bapak. Ini bacaan yang keliru. Tapi di situ ada gunah-gunah, ada itu ambil gunah. Terapkan bapak teorinya. Wa minhum. Nah gitu bapak. Jangan wa minhum man yaqulu. Ini keliru. Ya. Perhatikan bapak. Wa minhum. Gitu, Bapak. Masukkan ke hidung. Hidungnya sangat bergetar. Ya, karena mafad gunnah di sini ada dalam hidung. Ya. Sama sekali lagi. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah. Sama sini biar kuat. Dari wafil akhirati hasanah. Wafil akhirati hasanah. Gitu Bapak ya. Jangan dibaca wafil akhirati hasanah wakina ada. Ini keliru. Kalau baca wafil akhirati hasanah wakina, itu namanya idgham bila gunnah ya. Padahal di sini hukumnya apa Pak Mukhlis? Hasanatau wakina ada benar. Itu yang diguna. Kalau Bapak baca hasanatau wakina, ini itu yang bila guna, salah. Salam Bapak. Wafil akhirati hasanatau wakina ada benar. Salah. Juga hati-hati azaban nar gitu Bapak ya. Ini para imam-imam dunia ketika mendapatkan semacam ini, mereka kesempatan untuk memperbagus nada, dan ini boleh sampai 4 harokat ya, berarti Bapak ini diterapkan ya. Ketika baca tamim, baca Al-Quran, terapkan Bapak hukum-hukum tajwid, maka bacaan akan terdengar merdu, indah begitu ya. Sama sekali lagi. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah. Sama. Dalam saya bakil a wa fil akhirati hasanatan wa kina azaban nar. Sering dibaca ayatnya, tidak artinya. Saya baca ini ayatnya. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban berhenti di tengah jalan. Kalau berhenti tadi masa saya wafil akhirati hasanah begitu. Ya. Kalau terus saya bagus kalau bisa satu nafas. Coba dibaca artinya Pak Mukhlis. Ya sudah berkurang Pak Mukhlis. Ya, Pak Mukhlis tadi yang masih muda ini. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan mengingatlah kami dari azab neraka. Berarti yang tinggal Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan dunia. Ini apa? Kebaikan dunia ini kira-kira apa Bapak? Karena saya sampaikan ayat ini, maksud itu maksudnya apa ini kebaikan dunia di sini? Apakah istri yang cantik jelita? Ya Bapak Gus. Ataukah anak-anak yang buayanya? Ada mas itu. Raja Hari mungkin pernah dapat faedah ini. Halo Bapak yang ingat ilmu dan dari ilmu dan amal soleh, Bapak. Ya, jadi maksudnya ayat ini adalah ilmu dan amal soleh. Jadi mudah-mudahan Bapak, tak kala kita semangat mencari ilmu, ya, apalagi di sini semangat baca Al-Quran, mengaji. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena maksud ayat ini, Rabbana atina fid dunya, ini maksudnya ilmu dan amalan soleh. Sudah. Kalau Bapak tak mendapatkan perkara ini, ilmu dan amalan soleh, maka sudah kebaikan-kebaikan dunia Bapak akan dapatkan. Ya, buah-buah yang manis lezat akan Bapak dapatkan. Ini maksudnya Rabbana atina fid dunya hasanah, itu maksudnya itu. Ya. Dan ini sebaik-baik penafsiran adalah makna ayat ini adalah ilmu dan amalan soleh. Bagaimana perkataan Ibnu Al-Jauziyah, ada min ahsani tafsir, sebaik-baik penafsiran. Ini apa ya? Jadi maksud takala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbana atina fid dunya, yaitu sama saja kita Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, Pak. Semakin Bapak tambah keilmuan, tambah wawasan tentang agama, apalagi tambah Al-Qur'an, tambah hafalan, di situ akan masyaallah kebaikan-kebaikan akan terbuka. Tapi semakin kita bodoh, ya, tidak mau, tidak mengerti, ya, aturan-aturan Allah, ya, sehingga hidup kita dalam kegelapan, ya. Bukan kebaikan tapi malah kesesatan, ya, kepayahan-kepayahan, kesumpekan-kesumpekan. Ini Pak, ini maksud ini, ya. Jadi alhamdulillah dari Allah Bapak semangat mengaji, dan apalagi doa ini sering Bapak-Bapak panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mudah-mudahan alamat, ya, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amin. Paham insyaallah Bapak? Paham insyaallah, paham ya. Nah, makanya di sana ya, suatu ya, perkara yang di situ minta tambahan, ya, minta tambahan Bapak. Tidak ada dalam doa Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasulullah SAW di situ lafaz zada yazidu, minta tambahan. Melainkan hanya Bapak? Ilmu. Ya, makanya Bapak, ilmu ini perkara yang luar biasa. Adalah kita semangatnya lebih kita semangat daripada kita nyari uang. Ya, nyari uang Bapak semangat kan? Kadang dari pagi, malam, siang. Pokoknya mikir gimana nyari dapat uang begitu. Ya. Padahal di sini ternyata ilmu itu lebih mulia daripada harta. Harta ini tidak apa-apanya. Ya, karena ilmu ini yang akan menjaga kita. Sementara harta bagaimana Bapak? Kita yang apa? Kita yang jaga di situ. Ya. Kalau ilmu enggak, ilmu itu yang akan senantiasa menjaga kita. Ini luar biasa. Ya, kalau mau dikupas antara harta dan ilmu, ya di situ jauh sekali perbandingan langit dan bumi. Ya, kalau harta ini warisannya siapa, Bapak? Warisannya siapa? Warisannya Korun, ya. Warisannya raja-raja yang zalim. Kalau ilmu warisannya siapa di sini, Bapak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh. Ya. Maka Bapak, semangatnya jangan kalah. Ya, jangan kalah. Kalau bisa, kalau seimbang ini, masya Allah, semangat bekerja juga semangat mengaji. Nah, ini luar biasa. Nah, tapi tidaklah lebih kebanyakan manusia semangat kerja, tapi Bapak, malas ngaji. Ya, ini keliru di situ. Keliru. Tidaklah Bapak, tetap semangat. Semangat kita kerja. Setelah itu sudah bergulat dalam ilmu dalam-dalamnya. Ya, masalah Al-Quran. Jadi di sini Bapak, saya berharap di sini ya, jadi Bapak sabar begitu. Ya, saya tidak ingin seperti didikan kita dulu ketika kita masih TPA-TPA disambung. Ya, jadi dididik Iqra jadi 1 sampai 6 sampai baca Al-Quran. Ya, kemudian lulus khatam. Nanti ada istilah apa Bapak di situ? Ada khataman. Ya, kalau sudah khatam nanti diwisuda. Ya, ini pasti pesan dulu ya Pak Muflis. Nanti dikasih kayak mahasiswa itu, sini kasih topi itu, kasih seragam, di foto ini sudah khatam Al-Quran. Habis itu gimana Bapak? Habis itu bubar selama tinggal Al-Quran. Bapak saya tidak ingin semacam ini. Saya ingin kalau Bapak di sini pelan-pelan dan harus bisa kupas tuntas. Dari situ Bapak, jadi Bapak sabar. Jangan kok membacanya satu-satu, kapan saya selesai, aku buru mati itu. Ya jangan gitu, Bapak tidak rugi itu. Tidak rugi sama sekali, walaupun jilid 4 itu sudah Al-Quran Bapak. Jilid 4 itu sudah Al-Quran. Jilid 3 itu juga sudah Al-Quran, itu potongan-potongan ayat Al-Quran. Jilid 4 lebih banyak lagi, hampir semuanya Al-Quran. Jilid 5 sudah Al-Quran semuanya. Maka tidak ada ruginya, pahala terus. Nah, begitu maksudnya begitu. Jadi saya tidak ingin bahwa Bapak ahli kemudian sudah dada, saya sudah pintar lahir dalam Al-Quran, kemudian dia tidak paham untuk apa ini. Nah, begitu. Ini didikan saya dulu, pengalaman Bapak. Yang TPA banyak sekali, ya, tapi ya sudah diwisuda sudah selesai. Ya, selesai begitu. Saya sudah lulus begitu, sudah lulus. Jadi tidak perlu ngaji lagi. Nah, ini clear. Dan hari ini kita talqin apa, Pak? Kita talqin surat Al-Ghasyah, ya. Alhamdulillah. Ya, lebih dari setengah juz. Sudah kita baca. Kemarin seingatnya kita sampai 10, sekarang kita masuk 11, ya Bapak. Ya, alhamdulillah Pak Sujiti masih ingat. Ya, 11 sekarang. Berarti kan apa kita praktekkan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. لا تسمع فيها لاغية. سلام. لا تسمع فيها لاغية. Jadi jangan dibaca لا تسمع فيها. Ini keliru. Ainya pendek Bapak ya. لا تسمع فيها لاغية. Sama. Hati-hati ada ikhwa kiki. Fiha ainun jariyah. Sekarang lah. Fiha ainun jariyah. Masalah bagus. Fiha sururum marfu'ah. Sekarang lah. Ini bagaimana kemudian roknya tebal kalau jangan dibaca nar, tapi bibirnya macam nar, ya nar, dan jangan mor, mo, tidak boleh mo, tetap nar bapak ya, nar boa, sama-sama. Kalau fiha sururum marfu'a, sama-sama. Wa akwabun mawdu'ah. Sama-sama. Wa akwabun mawdu'ah. Wa namariku masfufah. Sama-sama. Wa namariku masfufah. Sama-sama. Wa zaradiyu mabatusah. Sama-sama. Banyak orang kalau ya tasbih dia mendengung wazarati yumadatu. Nah, ini keliru. Ya, enggak boleh mendengung di situ. Dan jangan sampai hilang tasbihnya juga wazarati yumadatu. Nah, ini juga keliru. Tapi itu kan rupanya. Wazarati yumadatu. Sama-sama. Coba mau kuis dibaca. Masalah bagus, kita lanjutkan. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Sama-sama. Alhamdulillah, bagus. Wa ilas samaa sami'at. Sama-sama. Jadi di sini tidak boleh kita baca dua harokat, harus 4-5. Ya, tidak boleh kita baca wa ilas sama ikaifarufi. Ini salah fatal. Baca 4-5 harokat, Bapak. Wa ilas sama ikaifarufi. Sama-sama. Bagus. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Sama-sama. Jadi hamasnya sedikit saja, Pak. Ya. Nusibat. Sama-sama. Nusibat. Ya, nusibat. Nah, ini kebanyakan keliru. Kita akhirnya ya 20. Wa ilal ardi kaifa futihat. Sama-sama. Coba dibaca ayat 11 sampai ayat 20 ya. La tasma'u fiha. 1, 2, 3. La tasma'u fiha. La tasma'u fiha. La tasma'u fiha. La tasma'u fiha. Masalah bagus. Sudah. Masalah bagus. Sudah cukup, Bapak. Nanti yang anak-anak baca sama sudah sorry. Yang baca ini salah sudah. Beliau ahli anak-anak, insyaAllah. Yang anu, Bapak, ini Mas Agus nanti itu biar Bapak, Mas Agus yang baca biar baca 1, 2, 3, tidak apa-apa. 3 halaman. Bapak, mungkin sampai sini dulu. Sekarang kita baca tanda.